jahana bihi wal anallahu ayyuhal ladzina amanu. Ini dapat dilihat pengertiannya dalam kitab Mawsu'ah Al-Mawarid, jilid kedua, halaman 73. Kalau ditanya apakah dalil-dalil yang membolehkan muzik, sebenarnya tidak ada. Begitu juga dalil-dalil yang membolehkan menyanyi, semuanya tidak ada. Tapi yang melarangnya banyak, terlalu banyak. Kalau saya tunjukkan, ini buku yang saya pernah tulis tentang haramnya muzik dan lagu. Buku ini sudah tidak ada lagi, saya akan cetak semula. Dan mungkin akan dipadatkan lagi dengan dalil-dalil daripada Quran Hadis supaya dapat dipahami. Jadi sebelum saya teruskan, nanti apabila kita memahami dan mengetahui tentang haramnya muzik dan lagu, walaupun kita terpaksa mendengarnya, tolong jangan dihalalkan. Walaupun kita terpaksa mendengarkannya, tolong jangan dihalalkan. Kerana bila orang itu terpaksa mendengarnya, dia seolah-olah benda itu bertukar menjadi halal. Tidak. Sesuatu yang terpaksa tidak akan bertukar menjadi halal. Haram tetap haram selagi dalilnya tidak dimansuhkan. Bagaimana dalil muzik boleh dimansuhkan sedangkan terlalu banyak dalil-dalilnya daripada Al-Quran Hadis? Antaranya saya bacakan dalil-dalilnya. Inna Allah Azza wa Jalla ba'athani hudan wa rahmatan lil mu'minin wa amarani bihmahkil ma'azif wal mazamiri wal awtari was salibi wa amril jahiliyah wa halafa rabbi bi izzatihi wa jalalihi la yashrabu 'abdun min 'ibadi jur'atan min khamr muta'ammidan fid dunya illa saqaytuhu makanaha min as-sadidi yawm al-qiyamati maghfuran lahu aw mu'azzaban wa la yatrukuha min al-makhafati illa saqaytuha iyyahu fi khatiratil qudus la yahillu bay'uhunna ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla telah membangkitkan saya, kata Rasulullah SAW, menjadi nabi dengan membawa hidayah dan rahmat. Dibawa hidayah dan rahmat. Kalau mencari hidayah dan rahmat, kembalilah kepada hujah-hujah daripada Quran dan Hadis. Kata Nabi, dengan membawa hidayah dan rahmat kepada orang-orang mukmin. Dan Allah telah memerintahkan saya menghapuskan alat-alat ma'azif. Alat-alat ma'azif adalah alat-alat bunyi. Alat-alat bunyi nyanyian ataupun alat-alat muzik. Dan alat-alat mazamir seperti seruling. Apa saja yang ditiup seperti seruling. Dan alat-alat autar, yakni bunyi-bunyi bertali seperti gitar, apalagi gambus dan biola. Begitu juga salib. Dikategorikan dengan salib dan perkara-perkara jahiliyah. Jadi nyanyian itu juga termasuk perkara-perkara jahiliyah. Dan Tuhan saya telah bersumpah dengan kebesarannya. Allah bersumpah dengan kebesarannya dan kekuasaannya dan dengan kemuliaannya. Apa katanya lagi? Yang seiring dengan muzik ini, tiada minuman. Tiada minum seseorang hamba daripada hamba-hambaku itu seteguk arak. Daripada arak dengan sengaja ketika berada di dunia, melainkan aku akan meminumkan dia ganti arak itu daripada darah dan nanah hari kiamat. Pada hari itu ya, dia akan minum, pada hari kiamat kelak diminumkan darah dan nanah. Tapi darah yang busuk dan nanah yang busuk ya. Sama ada diampunkan dia atau sama ada diazabkan dia. Dan tiada siapa hambaku yang meninggalkan arak di dunia kerana takutkan aku, melainkan aku beri dia minuman akan arak di syurga. Yakni arak syurga tidak memabukkan. Arak di syurga tidak memabukkan. Tapi arak di dunia memabukkan. Ada orang mengatakan kalau tak memabukkan tak syok. Ini orang tak betul kepalanya. Tidaklah halal dijual benda-benda itu dan tiada halal dibeli akannya dan tiada halal diperniagakan dan harganya adalah haram. Jadi dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tayrasi, antaranya adalah muzik, alat-alat muzik. Alat-alat muzik, mendengar muzik, sebab alat muzik boleh dibunyikan artinya kita mendengar. Jadi alat-alat muzik keseluruhannya diharamkan. Bermakna kita tidak boleh bermain muzik. Hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan juga oleh Ahmad, ya, dan At-Tailisi. Dan lafaz hadis ini dari riwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Mani' Al-Harith Ibnu Abu Usamah pula meriwayatkan dengan lafaz, cuba lihat. Inna Allah Azza wa Jalla ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin wa amarani an amhaka al mazamira wal ma'azifa wal khumur wal awthan allati ta'budu fil jahiliyah wa aqsama rabbi bi'izzatihi la yashrabu 'abdul khamra fid dunya illa sakhaytuhu min hamim jahannam mu'adzaban aw maghfuran lahu wala yada'uha 'abdun min 'ibadi taharrujan 'anha illa sakhaytuhu iyyahu min hatiratil quds. Lihat apa maksudnya. Bahwa Allah Azza wa Jalla telah membangkitkan saya menjadi Nabi dengan membawa rahmat dan hidayah kepada sekalian alam. Dan Allah telah memerintahkan saya menghapuskan mazamir. Mazamir adalah alat-alat muzik. Ma'azif juga alat-alat muzik. Disuruh hapuskan. Begitu juga menghapuskan arak. Disuruh hapuskan arak dan berhala-berhala yang disembah pada zaman jahiliyah dan pada zaman sekarang. Dan Tuhan saya, kata Rasulullah SAW, telah bersumpah dengan kebesarannya dan kekuasaan apa yang minum arak di dunia melainkan akan minum dia dari air panas neraka, sama ada dia kena azab atau diampunkan dia. Dan tiada meninggalkan daripada hamba-hambaku itu akan arak, yakni dunia, kerana takutkan dosanya, melainkan aku beri dia minum akan arak di syurga. Jadi arak di syurga tidak membahayakan dan tidak memabukkan. Kemudian apa ulasannya? Hadis Abu Umamah ini ada pada riwayat Ali bin Yazid Al-Ilhani, dan dia adalah lemah keadaannya. Tetapi hadis Abu Usamah atau Abu Umamah, maaf, hadis Abu Umamah itu sebagai sokongan atau pencawahid penguat daripada sumber yang lain seperti hadis Ibnu Mas'ud dan lain-lain sahabat. Maka hadis yang kita baca tadi jadi kuat. Antara hadis yang menyokong itu juga ialah hadis Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, al-kubatu haram. Al-kubatu, jadi dikatakan al-kubatu adalah alat-alat muzik yang dipukul seperti drum, tambur, rebana dan sebagainya. Wal ma'azifu haram. Ma'azif semua alat-alat muzik. Wal mazamiru haram. Dan mazamir juga adalah termasuk alat-alat muzik. Jadi tuan-tuan, hadis-hadis yang kita baca adalah hadis-hadis yang sahih. Saya akan takhrij semula dan dimasukkan dalam buku ini. Memang di sini tidak ada takhrijnya, tetapi saya memiliki buku seperti Musnad Ibn Ahmad, kitab-kitab hadis haji yang lain dan mudah untuk ditahqiq semula. Jadi yang bertanya tadi, apakah hukum muzik? Kalau ikut hadis, tiga buah hadis ini cukup mengatakan bahawa muzik adalah haram. Kerana bermain muzik melalui alat-alat yang disebut tadi adalah haram. Jadi kalau bermain haram, mendengar haram, muzik biasanya diiringkan dengan lagu. Tentulah lagu dan nyanyian juga haram kerana dalil-dalilnya. Cuba lihat. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, annahu harramal maitata wal maisira wal kubah. Sesungguhnya dia mengharamkan mayat binatang yang mati tidak disembelih, atau sembelihan yang tidak disembelih oleh orang Islam, disembelih orang-orang kafir, perjudian, dan termasuk alat muzik dia katakan yang dipukul. Apa dipukul? Bongo ya? Mungkin drum. Apa lagi? Kompang dan sebagainya. Jadi hadis ini Terdapat juga dalam yang serupa dengan hadis ni dan menguatkan hadis yang kita sudah baca. Kami tidak mengharamkan, lihat ya, kami tidak mengharamkan muzik kerana emosi. Kalau boleh kami pun nak dengar muzik. Muzik ni syok. Betul tak? Sedap. Rupanya diharamkan kerana kesedapan syoknya dengan muzik melupakan Tuhan, melupakan Allah. Saya pernah katakan kepada antum, ada orang yang semangat kerana muzik. Ada orang yang sedih kerana muzik. Bukan sedih saja, menitis air mata. Saya pernah makan di kedai makan. Biasalah kedai makan tu adalah radio-radio yang memainkan muzik, betul tak? Jadi kawan tu dengar lagu tu, tak jadi makan, dia menitis air mata je. Kenapa dia menitis air mata? Rupanya dia terdengar masa dia bercinta, putus cinta. Dia bercinta, dia selalu dengar lagu tu. Tiba-tiba tak jadi. Harapkan hujan sampai ke petang ya. Apa harapkan panas sampai ke petang tapi hujan di tengah hari, kata dia. Dia pun hujan mukanya. Ini perbuatan bodoh. Jadi kita mengharamkan muzik kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengharamkannya. Sekali lagi nak tekankan, walaupun kita terpaksa dengan muzik, kita jangan halalkan. Haram tetap haram. Walaupun terpaksa dengan muzik. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tumsahu ummatun min ummati bishurbihimul khamar wa darbihimil kubah wal ma'azif. Ditukarkan keadaan satu golongan daripada umatku kepada keadaan yang lebih buruk dengan sebab mereka meminum arak dan bermain kubah, yakni senjata gendang ataupun katakan drum sekarang, dan ma'azif. Ma'azif umum alat-alat muzik. Memang cuba lihat black metal. Black metal menjadikan di halayak ramai orang Melayu dulu, subhanallah, santun. Kalau nak pergi tempat orang ramai pakai songkok. Kalau yang perempuan tutup semua. Tetapi sekarang kerana muzik di depan orang ramai buka baju je. Ditunjuk semua. Ketiaknya ditunjuk. Pusatnya ditunjuk. Perutnya ditunjuk. Tak tahu malu langsung. Melonjak-lonjak. Betul tak? Orang Melayu buat tak? Sampai kena gam. Yang perempuan begitu. Cuba lihat. Kalau boleh nak buka semua. Kerana muzik. Lupa dia. Tidak ada manusia kalau senyap-senyap, lonjak-lonjak sana, lonjak sini ada. Pernah tak Hamzah? Ada tak manusia ni dikatakan perempuan ke laki-laki, tua ke muda, selalu lonjak sana, lonjak sini tanpa ada suara? Tak pernah buat. Tapi dengan muzik, muzik seher dia, dia boleh buat apa saja. Tengok dangdut, orang tua-tua dah 70-an boleh dangdut, kan buruk. Apa sebabnya? Inilah muzik. Jadi muzik, seterusnya cuba lihat. Cuba lihat dalil-dalilnya. Kalau kita sayangkan Allah, kalau kita mencintai Allah dan menyayangi dan mencintai Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, ikutlah. Ikutlah siapa? Rasulullah. Jadi bila Rasulullah SAW mengharamkan muzik, kita haramkan. Bila Rasulullah SAW mengharamkan nyanyian, kita haramkan. Jangan gitu pak. Kalau terpaksa, jangan halalkan supaya jangan jadi orang kufur ataupun kafir. Tapi kita katakan asi, maksiat. Ya? Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah, antara bukunya, ya? Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, yumsahu qaumun min ummati khiradatan wa khanazira. Qalu ya Rasulullah, amuslimunahum? Qala na'am. Yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Wa yasumuna. Qalu fama baluhum ya Rasulullah? Qala ittakhadul ma'azifa wal qainat والزفوف وشرب الأشربة فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا. Maksudnya, satu kumpulan daripada umatku pada akhir zaman ditukarkan mereka menjadi monyet-monyet, kera-kera, ketek-ketek. Kata orang Indonesia ketat ya? Iya. Dan mereka itu, orang-orang Islam, sahabat bertanya, maaf, dan babi-babi. Saya baca lagi sekali. Satu kumpulan daripada umatku pada akhir zaman, ditukarkan mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah mereka itu orang-orang Islam? Sabda baginda, ya, mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahawa aku pesuruh Allah. Lihat. Orang yang bersyahadah. Dan mereka mengerjakan puasa. Kata sahabat-sahabat, mengapa mereka jadi begitu ya Rasulullah? Sabda baginda, mereka bermain dan berhibur dengan alat-alat bunyian. Ataupun alat-alat muzik. Lihat, saya baca lagi sekali. Sabda baginda, mereka bermain dan berhibur dengan alat-alat bunyi-bunyian ataupun alat muzik. Dan penyanyi-penyanyi wanita. Dan penyanyi-penyanyi wanita. Dan dengan rebana. Dan mereka minum berbagai-bagai jenis arak. Dan mereka bermalam dengan minuman mereka. Dan hiburan riuh rendah mereka. Maka pada paginya mereka telah ditukarkan rupa menjadi monyet dan babi. Cuba lihat sekarang yang paling riuh rendah sakit kepala kalau saya dengar lagu-lagu heavy metal tu. Allahu Akbar. Anda boleh dengar? Orang yang kena tu kalau betul-betul boleh sakit jiwa. Macam mana tak sakit jiwa? Bunyian macam itu. Apa songkoknya dicampak, bajunya dikoyak, dibuang, kemudian separuh. Allahu Akbar. Kalau ini bukan gila, saya tak tahu apa lagi. Memang layak jadi babi dan monyet. Dan babi dan monyet dibawa muzik. Dia tak macam tu jadinya. Pernah tak babi dan monyet kita bawa muzik jadi macam tu? Tak. Relax aja. Allahu Akbar. Tapi kalau manusia yang tak betul kepadanya, apa jadi? Allahu Akbar. Di Indonesia sama ya. Sampai ada yang mati kerana muzik. Betul saja. Kalau mati bijihad fisabilillah kan bagus. Tapi mati kena bijak kerana rebut-rebut. Nak dengar muzik. Ini bermakna apakah dalam muzik ada kebaikan? Tak pernah orang nak dengar ceramah rebut-rebut sampai mati. Tak pernah. Allahu Akbar. Minta maaf lah ya. Kadang-kadang muzik ni benda yang tak senonoh. Bila kecerita kadang-kadang jadi lucu. Tak senonoh muzik ni. Dan kita teruskan. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Musaddad bin Ibn Hibban ataupun hadis Ibn Hibban. Dan lafaznya, telah bersabda Rasulullah SAW, la takumu sa'a hatta, disambung hadis tadi. Tidak akan berlaku kiamat sehingga umat Islam ini main muzik, buat hingga-bingga dengan muzik, sehingga minum arak sampai pagi dan paginya bertukar jadi babi dan monyet. Dan kerana muziklah seseorang itu akan minum arak. Kerana muzik ini akan dilanjutkan di atasnya di kelab-kelab. Kelab apa maksudnya? Kelab malam, di hotel-hotel. Terkadang kita duduk di hotel, cuba lihat. Turun ke lobi, rendah. Apa dibuat? Dengan muzik, berdansa, kemudian minum arak. Dengan muzik, berjoget, minum arak. Cuba lihat. Kami bila duduk di hotel, turun bawah memang hingga-bingga. Tapi sekarang di Malaysia diasingkan. Diasingkan. Tetapi tetap ada benda tu. Ya, kebanyakan kalau kita lihat, mereka kebanyakannya minum arak. Bila dengar muzik, tak minum arak, bagi mereka tidak menyeronokkan. Nabi sudah menceritakan yang melakukan orang Islam umatku kata Rasulullah SAW. Sekarang berlaku. Jadi sebaiknya bagi kita sadduz zarai, tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada berluasnya muzik. Kalau boleh ya, kita tutup. Kemudian hadis-hadis yang saya akan terus bacakan, insya-Allah hadis ini akan dimuatkan dalam buku yang akan diterbitkan, dan buku yang akan diterbitkan hanya muatkan hadis-hadis yang sahih. Jadi di antara hadisnya, An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an darbid duf wala biddaj ataupun saja وضرب الزمارح وضرب الزمارح. Saya baca lagi sekali. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu disebut sini wa karrama wajhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manha an darbiz zuf ataupun disebut an darbiz duf walab wal'bil sanj wa darbiz zamarah. Apa maksudnya? Daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah memukul rebana, memukul ataupun memainkan alat muzik berupa dua piring, tahu yang yang apa namanya tu? Iya, iya. Ini disebut simbol, betul. Simbol. Saya telik ni. Alat muzik yang disebut simbol berupa dua yang piring, yang piring kuning tembaga, koper yang apa yang di diadukan, dipukul. Bermain alat muzik mazamir yang ditiup seperti seruling dan serunai. Kemudian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan jemu, ini dalil. Besok tak bawa dalil, mereka akan kecoh, terutamanya di internet atau di YouTube. Di internet, di YouTube, kalau dia orang lepaskan marah, di situlah kalau nak marah saya. Saya tak tahu kenapa dia lepaskan di situ. Jumpalah saya ataupun telefonlah, tak jadi masalah. Jadi malam ni orang bertanya muzik. Saya tak tahu kenapa dia orang suka tanya muzik 2-3 hari ni. Ya, ada sebab. Kuliah dipenuhi dengan pertanyaan, apa hukum muzik? Apa hukum muzik? Jadi di antara dalilnya, cuba lihat tuan-tuan. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Bahaya ni ya. Faqila ma hunna ya Rasulullah. Qala idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ta'a ar-rajulu zawjatahu wa aqa ummatahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wa irtafa'at al-aswat fi al-masajid wa kana za'im al-qawmi arzalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata sharrihi wa shuribat al-khumur wa lubisa al-harir wa ittukhidhat al-qainat al-ma'azif wa la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha falyartaqibu inda dhalika rihan khamra'a atau khasfan wa maskha. Rawahu Tirmizi. Apabila umatku membuat 15 perkara, nescaya bala akan menimpa ke atas mereka. Katakan, apakah dia perkara-perkara itu wahai Rasulullah? Ditanyakan kepada SAW. Sabda baginda, apabila harta tawanan perang itu digunakan dan diambil dengan sewenang-sewenangnya, artinya tidak dibagikan dengan betul, dan amanah itu pendapatan, yakni bila dikasih amanah, bagi dia bukan amanah, hak dia diambil, jadi tidak amanah, ini tanda munafik. Artinya menjadikan tawanan kepada yang memegang sesuatu amanah itu, artinya milik dia, dan dibuat suka hatinya. Seterusnya, dan zakat itu menjadi macam menjadi suatu benda ke atas yang mengeluarkan zakat itu. Jadi bukan wajib lagi, benda, keluarkan gitu saja. Tak ada roh ibadah lagi. Suami taat kepada isterinya, takut sangat. Kena gertak habis. Kena gertak, gigil semua. Akan berlaku ni. Apa kata orang sekarang? Queen control. Anak derhaka kepada ibu bapanya. Walaupun di sini sebab ibu, tapi ibu bapanya. Kepada kawannya dan dia berpaling. Artinya menipu. Renggang dan liar daripada bapa dan suara orang tinggi. Saya pisahkan dulu. Renggang dan liar daripada bapanya. Yakni anak-anak yang renggang, yang meninggalkan bapanya. Kemudian liar. Dan suara di mana? Di masjid-masjid. Imam Tirmizi dalam Tuhfatul Ahwazi mengatakan disyarahkan bab ni saja. Disyarahkan bab ni. Nanti saya akan bawa syarahnya. Disyarahkan bab ni. Kemudian beberapa syekh lagi mencarakan riuh rendah di masjid yang dilakukan sekarang penyebab bala turun. Kata Imam Tirmizi, di antara bala-bala turun terhadap umat ini kerana buat riuh rendah di masjid. Rupanya apa riuh rendah dimaksudkan? Zikir-zikir. Apa lagi? Malam Jumaat, tahlil-tahlil. Kalau bulan maulid, maulid-maulid. Berjanji. Kemudian sekarang music dan lagu. Kerana ada mufti-mufti yang sudah menghalalkan music. Antaranya Qardhawi. Qardhawi menghalalkan music. Malah bila Qardhawi ditanya, anak dia pun dimasukkan ke sekolah music. Bukan saja masuk sekolah music, anaknya di sekolah music tersebut ada kekasih, sedang bercinta katanya. Sedang berkasih-kasihan, apa ni? Jadi kalau music tu halal, halal lah masuk masjid katanya. Jadi kalau kita pergi masjid An-Nur, di mana masjid An-Nur? Di Woodland. Kata masuk, dibangunlah sebelah kiri ada kaca, cuba tengok. Alat yang dikatakan kubah, itu ada di dalamnya. Apa dia? Apa yang tinggi tu, apanya bonggo eh? Ataupun apa itu? Itu ada. Begitu juga alat-alat muzik yang lain. Alat muzik masuk masjid. Sama seperti orang Kristian, alat muzik masuk dalam gereja. Bagi mereka apa salahnya? Mufti-mufti kita mengatakan boleh. Mufti yang mana saya tidak tahu. Beritahu saya kemudian. Biar kena lanya habis-habis. Ya? Tapi saya nak baca sendiri. Nak pasti. Saya tak mau dengar berita-berita ni. Saya nak baca. Saya ambil potongan tu. Saya nak lihat. Betul atau tidak? Jadi kalau di masjid dah ada masuk muzik. Kerana ada yang menghalalkan seperti Qardhawi. Sudah diceritakan dalam hadis riwayat Tirmizi ini. Seterusnya hadis ini mengatakan, ketua kaum itu dipilih daripada orang yang sehabis-habis hina perangainya, akhlaknya dan sebagainya. Dibelikan seorang kerana takutkan kejahatannya. Artinya orang takut sekarang seperti mafia. Takut kepada mafia kerana kejahatannya, bukan kepada kebaikannya, malah lebih teruk nanti. Ataupun umum ni. Dan diminum arak terang-terangan. Bangga separuh orang minum arak. Minum sikit, lagak mabuk. Kan bangga. Betul tak? Minum dua gelas lebih kurang. Mak Salih minum satu botol masih steady ya. Orang kita minum dua gelas mabuknya melebih-lebih. Terang-terang, bangga dia. Dipakai pakaian sutera. Banyak sekarang datuk-datuk yang cantik-cantik, yang kilat-kilat tu kan. Itu sutera. Haram tak bagi laki-laki? Bagi perempuan boleh? Silakan, laki-laki boleh memakai kecuali ada sebab. Seperti seorang sahabat nak perang, dia tak boleh pakai baju seperti kita. Maka dia minta izin pakai sutera, boleh pakai. Bermakna kalau ada di antara kita yang keuzuran memakai baju seperti ini, seperti kita pakai ini, tapi boleh pakai sutera, silakan. Tapi saja-saja lawa-lawa nak melagak, itu tidak boleh sama sekali. Diambil dan digunakan penyanyi-penyanyi. Tahu penyanyi? Yakni orang menyanyi. Diambil penyanyi-penyanyi alat bunyi-bunyian. Dan orang sekarang melan mengutuk orang-orang yang awal-awal. Betul lah ya. Disalahkan orang awal-awal. Daripada sahabat. Yakni sahabat disalahkan. Dan tabi'in. Dan juga salafus soleh. Maka pada ketiga berlaku perkara-perkara itu, tunggulah oleh mereka akan angin taufan dan sedutan bumi dan pertukaran rupa bentuk menjadi kera dan babi. Jadi balaknya angin taufan, sedutan daripada ni, kemudian daripada kejadian-kejadian ni ditukar orang yang melakukannya, orang Islam ni, menjadi kera dan babi. Saya pernah dengar kat mana, di Turki katanya, tapi saya tak bersurat khabar. Ada orang ceritakan kepada saya beberapa hari yang lalu. Memang ustaz, benda ini sudah berlaku, tapi semua ditutup ceritanya. Jadi babi, jadi apa, jadi kera. Tapi dia mati, selepas itu dia mati. Mukanya bertukar kerana terlalu banyak minum arak, mukanya berubah jadi kera babi. Di Turki atau di mana, begitulah saya diberitahu. Tapi saya tak dengar sangat pasal saya dikelilingi sahabat. Jadi ada orang cakap, ustaz, apa yang ustaz cerita ni, yang apa hadis yang ustaz ceritakan ni sudah berlaku. Tapi benda ini tidak diceritakan sangat. Ya, ada kawan-kawannya di Turki mengatakan, ya, yang belajar di Malaysia mengatakan berlaku. Wallahualam, sebab benda ini biasanya ditutup, ya. Sebab kejadian-kejadian seperti ini, orang biasa ataupun mungkin ada orang yang tak suka benda ini tersebar, ditutup ceritanya. Wallahualam. Tapi kalau benda itu berlaku, memang apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu benar. Sadiqul masduq. Jadi jaga-jagalah antum. Supaya berjaga, apa, mengawasi keluarga kita, jangan jadi penyanyi, jangan jadi pemuzik. Jangan jadi penyanyi, jangan jadi pemuzik. Ataupun jangan jadi orang yang menggalakkan menyanyi dan pemuzik. Sebab orang sekarang kalau nak cepat popular jadi penyanyi ataupun pemuzik. Tapi popularnya di dunia tapi di akhirat, subhanallah. Dan seterusnya, hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami wa'ani Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama umirtu bihadmit tabli wal mizmar. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk menghapuskan, menghancurkan alat gendang dan alat hiburan yang ditiup. Yang ditiup, ya. Selanjutnya daripada Ibn Abbas, lihat tuan-tuan, kami hanya membawa Quran dan hadis. Kalau ini tidak boleh diterima, saya tidak tahu nak buat apa lagi. Kalau salam, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kamu tidak akan dihancurkan oleh Allah selagi pegang kepada keduanya. Akan diselamatkan. Kalau terkena juga bala sehingga kita binasa disebabkan dilakukan oleh orang-orang yang membuat onar seperti ini, kematian kita insya-Allah masih selamat. Tapi kalau kita tidak menghentikannya, kita membiarkannya, kita menggalakkannya, kita memberi sumbangan, tidak kiralah dengan apa sumbangan, untuk penyanyi ini terus hidup ataupun terus berkembang. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, subhanallah, yang kita takuti, ya, endingnya jadi kera atau monyet. Cantik ke kera tu? Babi tu cantik ke? Saya mengatakan babi dan kera tu cantik, orang tu kena. Kenapa sebagusnya? Kena masuk ke hospital. Hospital apa? Mental hospital. Tapi ada bangsa-bangsa yang menyembah monyet dan kera. Betul kan? Disebut sebagai Sang Hanuman, ya. Cerita-cerita apa? Cerita-cerita Hindu. Ramayana. Sebagai dewa mereka. Apakah mereka menceritai cerita Ramayana ataupun Hindu? Yang orang-orang kuat mereka, orang-orang yang dimulakan oleh mereka berupa monyet. Ada ekor lagi. Betul kan? Monyet yang ada ekor. Apakah bagi mereka dia mau kelainan, mau seperti itu, mau jadi seperti itu? Itu monyet bagaimana kalau babi? Sebab akhirnya akan dijadikan monyet dan babi. Seterusnya cuba lihat. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yawm al-qiyamati qala Allahu 'azza wa jalla aina alladhina yunazzihuna asma'ahum wa absarahum an mazamir asy-syayatin mayyizuhum fa yumayyizuhum fi kutubil miski wal 'umbari thumma yaqulu lil malaikati isma'uhum tasbihi wa tamhidi fa yasma'una bi aswatin lam yasma' as-sami'una mithlaha. Akhraja Dailami. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila tiba hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman, mana mereka yang menjauhkan pendengaran dan pandangan mereka daripada alat-alat permainan syaitan. Ditanya, siapa mereka yang menjauhkan dirinya, telinganya, daripada alat-alat pendengaran syaitan. ataupun seruling syaitan. Asingkan mereka. Bermakna pemain muzik, penyanyi, pendengar, penggemar akan diasingkan dengan orang yang mengharamkan muziknya. Akan diasingkan. Orang yang mengharamkan muzik, yang meninggalkan muzik, yang benci kepada muzik akan diasingkan dengan orang-orang yang meminati muzik, penyumbang muzik. Katanya ada mufti penyumbang muzik ya, dan nyanyian. Mudah-mudahan mufti seperti ini bertobat. Ini satu amaran. Kerana hadis-hadis seperti ini yang saya bacakan ini adalah memberi inzar kepada mereka yang menyumbang kepada muzik dan lagu. Kata Allah, asingkan mereka. Lalu mereka pun diasingkan dalam gumpalan kasturi dan ambar. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, kamu perdengarkan kepada mereka tasbihku dan pujianku. Maka mereka pun mendengar suara yang belum mereka dengar oleh telinga akan suara yang seumpamanya. Jadi besok kita akan diperdengarkan tasbih-tasbih kita. Di antara tasbih-tasbih kita adalah Quran yang kita baca. Tapi yang mendengar muzik tidak akan mendengar. Kerana mereka sudah diasingkan dan mereka ditempatkan di tempat orang-orang yang baik-baik. Sehingga dikatakan kumpulan kasturi dan ambar. Berkata Imam Abu Hajar, Ibnu Hajar. Berkata Imam Ibnu Hajar, hadis ini jelas menunjukkan pengharaman alat-alat hiburan yang mendatangkan sukaria dan gembira yang membawa kepada kelalaian. Ada soalan tentang muzik sekarang? Sebelum saya lanjutkan. Tetap haram. Saya katakan, penyanyi kalau dia tidak bertobat daripada nyanyian, dia pergi Mekah, tak sah hajinya. Marah. Bagaimana Siti Nurhaliza tempoh hari? Tanya kepada Siti Nurhaliza dulu, jangan hukum dia. Apakah engkau pergi Mekah hasil daripada nyanyian? Kalau hasil daripada nyanyian, nyanyian itu haram. Jadi bertobatlah, tinggalkan nyanyian, insyaAllah duitnya jadi halal. Kalau dia bertobat. Ini tak? Ada juga orang bertanya, di mana ya? Tak ingat. Antara nasib dengan nyanyian-nyanyian biasa ni. Tak sama. Nyanyian-nyanyian biasa Siti Nurhaliza nyanyi itu maksiat aja. Tapi nasib-nasib ini bukan saja maksiat, syirik di dalamnya banyak. Yang lagu-lagu Islam itu banyak syirik di dalamnya. Kalau Siti Nurhaliza nyanyi itu maksiat aja, betul tak? Lagu-lagu cinta, lagu-lagu romantik, lagu-lagu itu nyanyian. Tetapi Raihan nyanyi Allahu Allahu, dengar? Disebutnya ya Nabi salam alaik, kan? Kemudian anta syamsun, anta nurun fauka nurin, itu tak syirik. Maui lagu apa dinyanyi? Marhaban dinyanyi. Lagi terus. Berjanji dah baik terus. Kalau boleh kita hapuskan berjanji. Tapi dihidupkan berjanji. Kan berbeza. Lebih baik piramli rukun Islam lima perkara katanya. Dia tak bincang. Dia nyanyi habis. Macam mana Zakaria? Habis tetap kita katakan melalui muzik. Tidak ada dakwah melalui muzik dan lagu. Tidak ada. Tengok nak tolong anak yatim, tolong kami, bantu kami. Anak-anak yatim piatu. Itu saja. Tak melalut saya. Tapi tetap saya katakan muzik dan lagu tidak diterima dalam Islam. Minta maaf kalau kita tertawa dalam masalahnya. Kerana kita tak sengaja untuk ketawa. Tapi entah macam mana. Demikian beberapa hadis yang menjadi dalil tentang haramnya alat-alat hiburan muzik. Lihat tuan-tuan. Para ulama mazhab Syafi'i juga telah menghukum bahawa alat-alat muzik itu pada umumnya haram. Tapi Syafi'i yang macam mana dan Syafi'i mana yang menghalalkan? Ada juga Syafi'i, Imam Syafi'i juga. Ide Syafi'i apa katanya ya? Lebay Syafi'i mungkin. Siapa yang kata kawan kita? Allahu Akbar. Tak apa tuan-tuan, kita teruskan. Dalam kitab Muhazzab, ini kitab besar Alhamdulillah anak ada menyimpan kitab ni. Yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq As-Sirazi dijelaskan di sini dalam halaman yang dilahirkan ya 397 hingga 476 menjelaskan bahawa bermain alat-alat muzik itu haram sekalipun tidak diiringi dengan lagu. Muzik saja haram walaupun tidak diiringi dengan lagu. Takkan imam ini nak buat fatwa sembarangan sebab menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal hukumnya kafir. Jangan menghalalkan, mengharamkan bersangka saja. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana fakat syarra'a wa man syarra'a fakat kafara. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka baik sedangkan tidak ada hujahnya, maka dia sudah buat satu syarak. Siapa yang buat satu syarak, maka sudah kafir. Kafir saja. Bagaimana kalau sudah ada dalilnya, ditukar hukumnya? Lagi teruk hukumnya. Kata Imam Syafi'i, siapa menyangka sesuatu itu baik sedangkan tidak ada hukumnya dalam syarak, siapa yang buat syarak yang baru, hukumnya kafir. Bagaimana sudah ada dalilnya, sudah ada dalilnya tetapi ditukar kepada, sudah ada dalilnya haram ditukar kepada halal, ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya. Apa dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Muhazzab, wa yahrumu isti'malu al-alat allati tudrabu min ghairi ghina'in kal'udi wat-tumburi wal-ma'zafati wat-tabli wal-mizmar. Apa kata Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab? Dan diharamkan menggunakan alat-alat muzik yang dibunyikan, yakni yang dipanting atau digendang tanpa ada lagu, seperti oud, tambur, ma'azif, tabal, gendang dan mizmar. Ini semua adalah alat-alat muzik. Ini adalah semua alat-alat muzik. Adapun dalil, dalilnya ialah firman Allah. Lihat, kalau hadis mereka tidak diterima, firman Allah. Apakah al-imam Asy-Syirazi yang bermazhab Syafi'i, bermazhab apa namanya? Syafi'i. Apabila membawa Al-Quran, dia menggunakan sembarangan? Tidak. Ulama tidak akan menggunakan Al-Quran kecuali pada tempatnya yang layak. Mereka tidak akan menggunakan Al-Quran kecuali mereka sudah faham ayat Quran tersebut. Setelah mereka faham, baru mereka gunakan. Kalau tidak, mereka tak akan gunakan. Jadi apa katanya? Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabilillah. Surah Luqman ayat 6. Apa maksudnya? Dan ada di antara manusia umum, termasuk orang Islam, orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai daripada agama Allah. Jadi katakan cerita-cerita, nyanyian kan cerita. Cerita apa? Macam-macam. Atas cerita si bangau ya. Bangau obang. Cerita apa? Cerita 1001 malam dan sebagainya. Cerita ni betul, cerita ni dongeng. Cerita ni tipu. Bercinta. Syok saja dengar. Begitu juga yang dikatakan muzik. Jadi Al-Quran dalam surah Luqman ayat 6 ni menjelaskan apa yang dan diharamkan di antaranya adalah alat-alat muzik. Saya baca lagi sekali. Dan ada di antara manusia orang-orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan, yakni muzik, lagu, yang melalaikan. Betul tak? Muzik dan lagu melalaikan. Ada mengatakan saya dakwah pakai lagu. Rasulullah SAW di zamannya sudah ada lagu dan muzik. Betul atau tidak? Di antara sahabat Rasulullah SAW penyanyi siapa? Bilal. Bilal. Di antaranya. Tetapi Bilal tidak pernah disuruh, Bilal mari sini, jom kita berdakwah kepada orang kafir, kita nyanyi, suara engkau bagus. Macam mana Hamzah? Yang menyanyi untuk mencari orang supaya datang ke gereja, itu Kristian. Anda dah katakan kepada antum semua, Kristian agamanya dah bankrupt, orang tak mau terima. Orang tak mau dengar ceramah-ceramah Kristian. Tapi bagaimana? Tipu dulu. Bagaimana cari tipu? Oh, malam ni Siti Nurhaliza datang. Datanglah semantum. Ataupun Michael Jackson misalnya. Saya dalam 1973, saya belajar di Masyhur di Pulau Pinang. Budak Melayu pergi sekolah-sekolah, ditunggu di pintu sekolah. Setiap orang ke sedikit. Pergi mana? Pergi Dewan Seri Pinang. Di Pulau Pinang tu ada Dewan Seri Pinang. Macam sini panggung negara. Tahu panggung negara dulu? Ada lagi panggung negara? Dah tak ada. Jadi tiket tu masuk free. Ya. Kemudian ada makan. Bila mulanya waktu maghrib? Pukul 7 mula. Pukul 10, 11 baru habis. Jadi kita tak tahu kita belum masuk. Dia datangkan penyanyi-penyanyi daripada Eropah, penyanyi-penyanyi rock ni. Memang penuh lah. Sampai tunggu kat luar sampai panjang-panjang pukul baru nak tengok. Rupanya lepas dua nyanyian, padri pun keluar. Padri perempuan yang cun-cun dulu berceramah. Jadi disuruh tafakur, subhanallah punya ni. Lepas dua nyanyian lagi, sampai apa penyanyi rock, apa Rolling Stone pada masa tu eh. Yang apa pakai seluar bawah pusat tu, yang dia punya apa Mick Jagger tu ni. Yang dia punya ni macam ni. Yang budak perempuan sekarang pakai. Macam tu lah. Melonjak sana, melonjak sini dengan rambutnya panjang. Subhanallah. Lepas tu, padri pun keluar. Dia ceramah 5 minit aja. Kadang-kadang lagu lebih panjang daripada ceramah. Dia berjaya tak mengumpulkan orang? Tapi tidak berjaya menjadikan orang Kristian. Apakah kita ikut cara orang Kristian untuk menarik orang muda untuk dengar dakwah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan pernah anda katakan dan akan anda tulis dalam tulisan akan datang bahawa nyanyian, lagu, muzik, note-note muzik, siapa penciptanya? Greek atau Yunan. Bangsa yang pertama mencipta note muzik adalah Greek atau Yunan. Penyanyi pertama dilahirkan adalah oleh orang Greek atau Yunan. Lakunan dicipta oleh Greek dan Yunan. Kenapa? Antum mesti ingat, Yunan adalah ahli fikir, sehingga falsaf ahli filosof paling besar, paling ramai daripada Yunan, Socrates, Plato dan sebagainya. Mereka ahli falsafah dan falsafah mereka di antaranya adalah falsafah metafizik mencari Tuhan. Ingat ya, kalau mencari Tuhan pakai akal tak akan ditemui Tuhan. Sebagaimana orang yang meminjam falsafah Yunan dalam kalangan gurungan Aqlani Mu'tazili. Sehingga kalau ditanya di mana Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Itu bukan falsafah yang selamat. Itu falsafah diambil daripada Greek, Yunan, Majusi yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, tak bertempat. Tetapi, okey, Allah itu di Arash. Jadi Yunan untuk mendekatkan berlakon sebagai Tuhan. Berlakon. Supaya menjiwai Tuhan itu menyanyi. Dia cari Tuhan-Tuhan wanita yang cantik. Disembah. Itu Yunan. Cuba baca nanti. Tentang asal usul muzik. Jadi Yahudi pandai bahawa nyanyian dan lagu ini boleh menjadi satu kelekaan dan boleh jadikan bisnes. Maka dikembangkan sehingga tidak ada satu syarikat muzik paling besar kecuali bilik Yahudi. Tidak ada satu syarikat muzik yang terbesar di dunia kecuali bilik Yahudi. Jadi siapa yang mengembangkan muzik? Yahudi. Apa isi muzik seperti The Beatles? Isi nyanyiannya adalah dada. Betul tak? Sex. Dua isi utama dalam nyanyian penyanyi-penyanyi Eropah, sama ada seks ataupun dada. Antara baca lah. Ada satu buku yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Salmanuddin tentang muzik dan lagu ni. Antum boleh baca. Anda akan cari. Antum boleh baca lah insyaAllah. Membuktikan bahawa muzik dan lagu tidak pernah memberi kebaikan kepada manusia daripada dulu sampai sekarang. Jadi siapa yang terlibat dalam muzik dan lagu, menyumbang muzik dengan menulis apa saja tentang muzik, not muzik, lirik lagu, mencipta apa saja tentang muzik, hukumnya haram. Kerana membawa kepada kelalaian. InsyaAllah ini dapat dipahami. Ayat Quran tadi adalah jelas yang melarang kita bermain muzik dan bernyanyi. Memang di dalam Al-Quran, ataupun maaf, di dalam hadis, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Qur'an itu dengan suara kamu, tetapi bukan dengan lagu seperti mereka. Ya? Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha harrama 'ala ummati, annallaha harrama 'ala ummatil khamra wal maisira wal mizra wal kuba wal kinain." Maksudnya bahwasanya Allah telah mengharamkan ke atas umatku pertama sekali arak, judi, dan juga arak yang diperbuat daripada perahan jagung, kubah, jenis gendang yang panjang dan ramping tetapi sekarang dinamakan drum, dan kanin. Kanin juga adalah jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Mengikut Az-Zamakhsyari, kanin itu bermaksud tambur. Apa dia? Yang dipukul, tambur. Mengikut majmu' lughah al-fuqaha, tambur ialah alat-alat muzik yang bertali, contohnya gitar. Gitar bermakna dua dimaksudkan, yang dipukul ataupun yang bertali. Lihat Imam An-Nawawi, Imam Nawawi bermazhab apa? Syafi'i. Dikatakan Nawawi kedua. Mengatakan di dalam kitabnya Al-Minhaj. Apa katanya? Wa yakrahul ghina'u bila alatin wa sima'uhu wa yuhram isti'malu alatin min syi'ar asy-syarbati katumburin wa 'udin wa sanjin wa bizmar wa mizmar 'iraqi wa isti'ma wa istima'uha. Apa artinya? Makruh menyanyi. Makruh di sini makruh tahrimiyah. Bukan makruh dilakukan tak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, bukan macam tu. Makruh yang dimaksudkan adalah makruh tahrimiyah kerana ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Makruh menyanyi dengan PA alat muzik. Kan banyak sekarang menyanyi. Jadi kalau boleh anak-anak kita dari kecil-kecil jauhkanlah ya daripada nak menyanyi-nyanyi ni. Kalau boleh. Sebab di dalam Islam yang boleh menyanyi itu anak kecil. Anak kecil perempuan saja. Budak kecil. Dan harinya adalah hanya hari hari raya ataupun hari perkahwinan. Yang kedua hamba. Kemudian si isteri boleh menyanyi. Tapi untuk siapa? Untuk suami saja. Jadi yang boleh menyanyi tiga jenis. Tiga jenis. Anak kecil, perempuan, hamba dan perempuan. Yang nyanyi sekarang mawi itu perempuan ke laki-laki? Mawi laki-laki ke perempuan? Di Singapura ada yang rambut panjang tu, siapa namanya? Nabi Syarif. Dari belakang memanglah nampak perempuan. Dari belakang. Tapi dari depan, apa dipanggil? Raja Rock. Papa Rock. Sampai gelaran macam itu ya. Artinya Imam Rock. Bangga tak? Bangga. Tapi kalau kembali kepada Quran Hadis, orang ini akan berduka cita. Bertobat. Ya? Subhanallah. Tuan-tuan yang takutilah muzik, kerana muzik mengakibatkan boleh jadi babi dan kera. Bila agaknya mereka nak jadi babi dan kera? Tunggu masa. Ini hadis. Ini hadis. Saya takut kalau tak jadi babi dan kera di dunia, takut di akhirat besok jadi babi dan kera. Jadi penyumbang-penyumbang muzik dengan apa cara sekalipun akan terkena ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Muzik adalah dosa. Saya akan teruskan lagi. Ibnu Hajar di dalam kitabnya mengatakan, wa qala al imam Abdul Abbas Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang besar, amma al mazamiru al awtar wal kubatu fala mukhtalifa fi tahrimi fi tahrim isti'ma istima'iha fi tahrim istima'iha wa lam asma' inda ahadin mimman yu'tabaru qawluhu min as-salafi wa a'immatil khalaf man yubihu dhalik wa kayfa la yahrumu wa huwa syi'aru ahli al-khumur wal fusuq wal muhij as-syahawat wal fasadi wal majnun. Lihat disebut tau majnun. Iya, pandai dah. Alhamdulillah. Wa ma kana kadhalika lam yashukka fi tahrimihi wa la tafsiki fa'ilihi wa ta'thimihi. Artinya, dan telah berkata Abdul Abbas Al-Qurtubi, siapa dia? Ulama tafsir yang tafsirnya berjilid-jilid. Adapun alat-alat muzik yang ditiup seperti al-mazamir, alat-alat yang ditiup, alat-alat muzik yang bertali disebut al-watar, kata orang sekarang gitar ya, ataupun gambus, alat-alat muzik yang digendang seperti kubah, maka tiada perselisihan ulama pada mengharamkan mendengarnya. Kalau mendengar haram, melakukan, mengambil, memainkan juga haram. Dan aku tidak dengar seorang pun daripada ulama yang muktabar pendapat mereka sama ada daripada, lihat, sama ada daripada ulama salaf dan juga ulama khalaf yang berpendapat mengharuskan, mengharuskannya, yakni membolehkannya. Kenapa Qardawi membolehkannya? Apakah dia termasuk khalaf ataupun salaf? Gara-gara fatwanya Qardawi, berapa ramai ustaz-ustaz, bukan antum, orang awam, ustaz-ustaz di Singapura jadi apa? Penyanyi. Jadi apa lagi? Pelakon. Di Indonesia pun juga. Apa dia? Ia terlibat dalamnya. Betul atau tidak? Sahabat di Indonesia, ada ustaz-ustaz yang menyanyi di Indonesia? Tidak tahu. Ada tak? Ana rasa ada, ana yakin ada. Di Singapura ramai ustaz-ustaz jadi penyanyi. Tempoh ni kan ana tunjuk seorang-seorang gambarnya. Malah ustaz jadi pelakon. Dia bergabung dengan antara ustaz yang mengaku sunnah dan memang kita kenali ustaz bin Ah, bergabung dia. Jadi pelakon. Bila berlakonan, berlakon digabung laki-laki perempuan? Iya. Kalau tak ada laki-laki, tak ada perempuan dalam lakonan, tak ada orang melihat lakonan tu. Apakah bila berlakon tidak ada apa, sebelum berlakon di mesti apa? Ia berlatih. Kalau berlatih dibuat-buat untuk apa? Kalau perempuan dengan laki-laki, kalau berlatih, apakah jauh-jauh? Kalau perempuan dengan laki-laki berlatih untuk berlakon, apakah jauh-jauh? Paling-paling dekat-dekat kalau tak pegang-pegang. Mau atau tidak, anak istri kita dipegang orang lain ataupun berlakon dengan orang lain dengan memandang-memandang begitu. Bukankah anak bawakan hadis la yadkhulul jannata dayyuzan? Tidak masuk surga laki-laki yang dayyuz. Apa arti dayyuz? Anak istrinya dinikmati oleh orang lain. Saya kena pegang-pegang istri antah ataupun anak antah, na'udzubillah. Kalau antara yang lebih mana dayyuz. Yang berlakon ni bukan suami istri, sama ada anak dara orang ataupun istri orang. Dan Qardawi pernah di berita harian mengatakan apa dia? Oleh kerana perempuan-perempuan pelakon-pelakon Eropah menyerang Islam melalui lakonan, maka dia ajak perempuan-perempuan muslimah ni bangun untuk berlakon. Kan tak betul ni. Untuk jihad melawan orang Kristian ataupun orang-orang kufar dengan lakonan. Pernah tak Rasulullah mengatakan, jom muslimah berlakon anta lawan mereka? Ya, Syekh. Hanya orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat memahami perasaan ini. Hanya orang yang benar-benar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat memahami persoalan ini. Kalau tidak, tertutup hatinya. Malah sekarang ulama dah mula gatal ya, miang. Nak mendekati penyanyi. Buat itu, buat ini untuk penyanyi. Betul atau tidak? Saya dengar ada ulama besar katanya. Besar macam mana, tidak tahu. Sudah mengarang satu lirik lagu. Saya dengar, saya nak pastikan, saya nak baca nanti. Dia akan mengalahkan Qardawi. Qardawi tidak mengarang lirik lagu. Lagu dan muzik. Tetapi dia tidak mengarang lirik lagu. Dia mengarang lirik lagu. Kan lebih hebat daripada Qardawi. Apa dia? Kalau dalil, kalau dia orang seorang ulama, dalil ini tidak dibaca, subhanallah. Qardawi tidak sempat ke baca ni. Allahu a'lam. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Bagaimanakah tidak haram? Bagaimanakah tidak haram katanya? Sedangkan yang demikian itu adalah syiar atau tanda atau lam penggemar arak dan syiar penyokong-penyokong perbuatan fasik. Pendorong kepada pengikut syahwat dan kerosakan serta menjadi syiar kepada orang-orang yang tidak waras. Artinya majnun gila. Apakah Ibn Hajar merepek? Apakah Ibn Hajar ni dah tak siuman? Dia mengeluarkan fatwa seperti ini. Boleh saya baca lagi sekali? Ayo kita dengar. Ibn Hajar menyebutkan di dalam kitabnya dan telah berkata Abu Abbas Al-Qurtubi, adapun alat-alat muzik yang ditiup, alat muzik yang ditiup, apa sahaja yang ditiup, yang dulu mungkin tidak pernah jumpa, sekarang macam-macam boleh ditiup jadi muzik. Yang disebut Al-Mazamir, alat-alat muzik yang bertali. Yang disebut Watar, apa sahaja yang bertali, biola bertali, gambus bertali, gitar bertali, ya tak? Alat-alat muzik yang digendang, disebut kubah, yang dipukul, tak kira drum ke, bongo ke, apa saja. Maka tiada perselisihan ulama pada pengharaman mendengarnya. Haram mendengarnya. Dan aku tidak mendengar seorang pun daripada ulama yang mu'tabar. Ulama mu'tabar. Pendapat mereka sama ada daripada ulama salaf dan juga khalaf yang berpendapat mengharuskannya. Yakni mengharuskannya muzik. Bagaimana tidak haram sedangkan yang demikian itu adalah syiar, tanda atau lambang bagi penggemar-penggemar arak, penggemar-penggemar arak dan syiar penyokong-penyokong perbuatan fasik, pendorong kepada mengikut hawa nafsu dan kerosakan serta syiar kepada orang-orang yang tidak waras, yakni gila. Dengan hal yang demikian, tidak lagi menjadi syak pada pengharamannya dan tidak syak lagi tentang fasik dan berdosanya orang yang melakukannya. InsyaAllah boleh dipahami. Menurut mazhab Syafi'i, menjual dan membeli alat-alat bunyian itu serta menyewakan manfaat yang haram adalah tidak sah. Apatah lagi bermain alat muzik kerana ianya boleh membawa kepada kelalaian, yakni lagwa. InsyaAllah ini boleh dipahami. Di antara syarat-syarat bagi barang-barang yang dijual ialah manfaat. Muzik tidak ada manfaatnya. Tapi datangkan dosa. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid kedua, halaman 16. Wala bai'a alatil lahwi al-muharramati kat-tumburi was-sanji wal-mizmari wal-rabbabi wal-ud. Lihat. Tidak sah, yakni haram, jual beli alat-alat hiburan yang haram seperti tambur, sanj, mizmar, rabab dan ud. Jadi semua alat-alat muzik. Semua jenis alat-alat muzik. Jadi tuan-tuan, sekali lagi anda katakan ya, walaupun ada yang terpaksa berdengar muzik, misalnya kadang-kadang kita beli mainan untuk anak kita, tiba-tiba picit ada muzik. Ya kan? Kita beli telefon, tiba-tiba dah di set, dia punya ringtone hear music. Kita pergi shopping center, music. Naik kapal terbang, music. Nak landing, music. Tidak ada, tak ada music. Walaupun terpaksa seperti itu, jangan kita katakan music itu halal. Kita katakan tetap haram. Bila kita mengatakan keyakinan kita, muzik haram kita, tidak senang mendengarnya. Paling-paling kita malu nak mendengarnya. Takut ada orang melihat dan mendengar kita sedang. Begitu juga kata Imam Syafi'i rahimahullah. Perawi hadis yang mendengar muzik, kaki muzik, itu hadisnya tak boleh pakai. Diambil juga oleh Imam Bukhari. Sampai macam tu. Faham tak maksudnya? Sekali seorang tu dia suka mendengar muzik. Mendengarkan hadis, kata Imam Syafi'i, lah. Ini bukan orang yang saleh, ini orang yang fasik. Jadi membantu kepada kefasikan tu fasik. Semalam ada orang bertanya, bagaimana kalau kita menulis lirik kasih penyanyi? Sama lah tu, jadi penyanyi entah. Faham maksudnya? Apa saja yang membantu kepada dosa-dosa. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan pendapat mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abi Hanifah fi dhalika min ashadil mazahib. Dalam mazhab Abi Hanifah paling syadid tentang muzik. Oh, dia mengatakan saya bukan mazhab Abi Hanifah. Bukan mazhab Hanafi. Bukankah dia seorang alim Abu Hanifah? Apakah dia mengharamkan ikut hawa nafsunya? Tidak. Dia mengharamkan mengikut ilmunya. Ilmunya tentulah qala Allah wa qala Rasul. Apa katanya? Wa qawluhu fihi aghlat al-aqwal wa qad sarraha ashabu bi tahrim sima'il malahi kulliha. Lagi syadid dini. Kal mizmar wadduf hatta ad-darb bil qadib وصرّه بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن سماء فسق وتلذذ به كفر وهذا لفظهم وروا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. لهذا سيبقى سسته. Mazhab Abu Hanifah dalam perkara ini adalah mazhab yang paling keras. Dan kata-katanya mengenai perkara ini, yang mengenai muzik, adalah kata-kata yang paling tegas. Para sahabat Abu Hanifah dengan tegas mengatakan haram mendengar semua jenis alat hiburan. Seperti seruling, kompang, bahkan termasuk memukul-mukul tongkat kecil, yakni cota sekalipun. Artinya pegang tongkat di muzik. Haram katanya. Tapi ada orang mengatakan gelas pecah muzik. Muzik apa katanya ya? Besok kalau orang tu fanatik dengan ustaz seperti ini, besok banyak gelas anda pecah. Anak anda pecahkan. Apa katanya nanti nak dengar muzik mama? Pernah dengar? Syekh, anda pernah dengar? Ada fatwanya. Orang yang berbahasa kita. Ya? Orang Melayu berfatwa seperti itu. Gelas pecah ataupun kaca pecah itu muzik. Not mana dibaca tak tahu. Sampai macam itu. Itu sebab kata saya tadi majnun dia. Apa nanti majnun? Gila dah. Kan tadi ujungnya majnun katanya. Begitu juga. Mereka mengatakan dengan tegas bahawa ianya adalah suatu maksiat. Muzik, mendengar muzik, muzik, lagu, alat muzik, mendengar muzik, maksiat. Boleh membawa fasik. Tahu fasik? Dan kesaksiannya ditolak. Kesaksiannya dia tak boleh jadi saksi. Susah sekarang jadi saksi kahwin ya. Semua mendengar muzik. Mereka lebih tegas dan mengatakan bahawa mendengar nyanyian dan alat-alat nyanyian itu adalah fasik dan berlazat-lazat dengannya adalah kufur. Apa arti berlazat-lazat? Tak boleh buat kerja kecuali dengan muzik. Dengan muzik, subhanallah. Kan banyak orang sekarang. Start nak kerja muzik. Tak ada muzik. Bila bekerja dengan muzik, dia lupa Tuhan. Dia lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab muzik melekakan. Boleh saya sambung? Awal lagi insyaAllah. Ambil lagi satu. Saya akan foto state ni. Antum dah tak buku ni? Saya foto state, antum baca. Zakaria dapat foto state lama ya? Bacalah, simpanlah. Ini fatwa mufti kerajaan Brunei. Negeri itu kecil. Tapi fatwa tentang ni hebat. Ya, kalah buku saya ni. Dia punya fatwa. Seterusnya, dalam mazhab, ini katakan mazhab Hanafi tadi, apa kata mereka? وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَلَّا يَسْمَعُهُ إِذَا مَرَّ بِهِ أَوْ كَانَ فِي جِوَارِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفِ فِي دَارٍ يُسْمَعُ مِنْهَا صَوْتُ الْمَعَازِفِ وَالْمَلَاهِي أُدْخُلْ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لِأَنَّ النهي عن المنكر فرض فلو لم يجوز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داري فإن أصر حبسه وضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره لهذا. Katanya lagi, ulama-ulama Abu Hanifah ataupun Hanafi berkata, seorang itu hendaklah bersungguh-sungguh supaya dia jangan mendengarnya apabila lalu berhampiran dengannya ataupun terdapat berhampiran dengan tempatnya. Kepada restoran-restoran, saya nak makan boleh tak? Matikan, dia matikan. Dia matikan. Ya? Tapi kadang-kadang juga dia tak mematikan. Dia cakap tak boleh. Tauqif saya tak ada sini, nanti dia marah. Nah, itu tak apalah. Tapi kalau kita dah suruh matikan, dia matikan, kita puji dia. Sebab kata ulama ni, kalau boleh kita tinggalkan. Kemudian, berkata Abu Yusuf tentang sesebuah rumah yang didengar ada padanya suara alat-alat bunyian dan hiburan. Tuan masuklah tanpa izin mereka kerana menegah kemungkaran itu adalah wajib. Artinya kalau dengar muzik kat rumah Sa'dun, kita masuk, Sa'dun tak boleh marah. Untuk menegar. Jikalau dihukum, tidak dibenarkan masuk tanpa izin dalam perkara ini, tentulah orang ramai terhalang daripada melaksanakan kewajipan mereka. Sampai tuan-tuan dulu, tak tahu anak saya yang mana satu. Saya kalau nak pergi tempat orang jemput saya kahwin, ada muzik, saya patah balik. Betul. Kadang-kadang orang undang, kenapa ustaz tak datang? Anak dekat tu serang. Rumah hantar ada muzik, Syed. Kebanyakan yang kahwin sekarang ada muzik tak? Jadi saya minta lah ya. Tak payahlah. Kadang-kadang saya nak berbual kalau ada muzik. Mula-mula saya datang tak ada muzik. Rupanya berhenti pasal sembahyang zuhur. Saya lepas sembahyang zuhur pergi. Lepas sembahyang zuhur, subhanallah, punya muzik. Nak berbual pun tak boleh. Dengan apa? Juruhebah dia sekali. Yang apa yang ada kat emporium yang besar tu kat tepi dengan saya. Allahu Akbar. Apa hukumnya? Jangan datang kat rumah yang undangan seperti ini sebenarnya. Tidak boleh. Kalau mengikut Abu Yusuf ni, mengikut mazhab Abu Hanifah, tidak boleh menghadiri jamuan yang ada muzik di dalamnya. Ataupun kalau ada perkahwinan, walimah yang ada muzik, itu kita boleh patah balik. Ada hak. Besok kalau kau kahwin di Indonesia, jangan panggil penyanyi ya. Ini sudah kahwin belum? Belum. Bagaimana nanti kalau kahwin mau panggil tukang nyanyi? Susah mau jawab. Giling saja kalau saya jawab. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Apa katanya lagi? Kata mereka lagi, jika penguasa mendengarnya dari rumah, hendaklah dia pergi ke tempat itu. Jika orang berkenaan masih terus menyanyi, dia boleh menahan dan menyebatnya dengan cemeti. Dan jika dia mahu, dia boleh memberi amaran dan mengusirnya dari rumahnya. Allahu Akbar. Jadi sampai di sini dulu. InsyaAllah ini ada soalan yang banyak. Saya tak tahu boleh jawab atau tidak. Kurang-kurangnya ya, anak kita boleh disedarkan. Kalau boleh janganlah beli ya. CD, apa ni, VCD, karaoke, kan banyak sekarang. Jangan beli itu semua. Ya, hatta kalau ada tuan mufti yang buat pun jangan beli. Faham yang soalan? Ini ada soalan. Nenek pergi haji mengikut. Ini betul ke soalan ni? Ya. Syahidah, ada orang nyanyi lagu P. Ramlee dan mereka menyuruh aku sembahyang 40 rakaat. Apakah hukumnya Ustaz? Nenek pergi haji. Lagu selingannya lagu P. Ramlee. Suruh sembahyang 40 rakaat. Ada sembahyang 40 rakaat? Dengar dan tak berikut. Tapi ada sekolah-sekolah ya yang mengajarkan nyanyi pagi-pagi salatullah salamullah. Benar kan? Itu percuma, tidak boleh sebenarnya ya. Jangan dinyanyi. Kita menyanyi, kita tegak. Itu nyanyi siapa? Nyanyian Rehan kalau tak salah. Kalau tak salah, kalau salah saya minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mengatakan muzik itu haram. Bagaimana pula dengan dikir barat? Sama. Lagi teruk. Perempuan tak tahu malu, pusing sana, pusing sini. Allahu Akbar. Teruk sangat. Dengan berjoget lagi. Ya, pakai tudung, pakai tutup aurat, tetapi dikir barat. Dan kompang, adakah juga haram? Kalau boleh kompang pun ditinggalkan. Kalau boleh ditinggalkan. Kadang-kadang tuan-tuan, kompang mengiringi pengantin di sebelah ya, mengganggu. Baca Al-Quran mengganggu orang haram. Bagaimana kompang? Sama, kuda kepang pun sama. Jangan tahu kuda kepang? Tak payahlah itu semua ya. Kerana kuda kepang saya rasa lebih banyak lagi syirik-syiriknya. Kuda kepang lebih banyak syirik-syiriknya. Ini ada soalan daripada internet. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cara terbaik bagi seorang isteri menasihati suami supaya tidak membiarkan ibu kandungnya hanya kerana si ibu tersebut suka membeza-bezakan antara seorang anak dan yang lainnya? Apa terbaik seorang isteri menasihati suaminya? Kalau boleh sabar je lah dulu. Kalau tak boleh, nasihatilah dia. Sebenarnya tuan-tuan, menasihati suami ni tengok keadaan. Kalau moodnya baik, nasihatilah. Kalau ada penat-penat, mood tak baik, jangan nasihati. Bergaduh nanti. Tapi kadang-kadang ada suami, moodnya baik, bila nasihati, moodnya berubah. Itu pun payah juga. Tapi oleh kerana Quran mengatakan, ataupun hadis mengatakan, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, agama nasihat, agama itu nasihat. Jadi kalau nak nasihati, apa kesalahannya? Cari hujah Quran hadis, tanyakan kepada saya, telefon insyaAllah. Suami saya begini, saya akan bawakan hujah. Bacakan hujah ini kepada suami anda. Bacakan dengan kasih sayang, santuni mereka insyaAllah. Kadang-kadang isteri kita pun ada benda yang kita tak suka kan. Tapi dia kadang sampai 2 hari, 3 hari, dia cari waktu yang terbaik. Kalau dia dengan sopan santun, dengan kasih sayang nasihati kita, kita berubah saja. Kita menyesal. Tetapi kalau dalam keadaan marah-marah, kita lagi marah. Iya. Semasa kita pujuk dia dengan sopan santun, belum kahwin betul tak? Dia pun menerima kita, dia pun berbual dengan kita sopan santun. Alangkah benda ini diulang sekali lagi. Ketawa yang belum kahwin. Ini benar. Ya. Santuni mereka dan mereka santuni suami antum dengan kasih sayang. InsyaAllah. Kadang-kadang isteri ini malu nak buat seperti itu. Apa nak malu? Seks terpanjang, lebih baik kita mengatakan seperti itu. Kadang-kadang kita nak santuni isteri kita dalam hal-hal ni terasa yang bukan-bukan. Itu setan yang mengganggu. Tapi insyaAllah kita teruskan. Yang baik jangan ditunggu lama-lama. Jadi tidak tahu apakah masalahnya. Saya bersedia membantu kerana ramai muslimah apabila tak tahan dengan perangai suaminya. Dirasakan, ditanya kepada saya kan, suaminya begini-begini. Saya katakan ni ayatnya, cuba bacakan kepada suami antum. Yang Quran mengatakan begini, yang hadis mengatakan begini tentang sikap suami terhadap isteri. Begitu juga, bila suami isterinya berkelakuan itu dan ini, anak katakan, antara Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa', laki-laki bertanggungjawab atas perempuan. Nasihati mereka, santuni insya-Allah. Ya, kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah di dalam masalah penceraian perlu ada saksi yang mengatakan atau cukup si isteri mendengar dari mulut si suami, tidak perlu ada saksi? Cuma sekarang supaya jangan kekecohan berlaku, maka diambilnya saksi supaya dilafazkan semula lagi. Ya. Yang jadi saksi Allah ya. Yang tidak boleh bergurau adalah penceraian. Siapa yang bergurau bercerai jadi dia. Jadi jangan main-main tentang penceraian. Jadi tidak perlu disaksi. Apakah lafaz cerai itu jatuh bila diulang diucapkan? Tak diulang pun jatuh. Bila benar-benar dia mengatakan aku ceraikan kau habis. Walaupun tidak diulang. Apakah si isteri dilaknat kerana tidak tidur bersama suami kerana telah menganggap perceraian itu sah? Tidak. Tetapi kalau masih dalam iddah, katakan ya, seorang laki-laki menceraikan, cerai pertama. Ya. Lepas 2-3 jam sekali dia ajak tidur bersama, artinya bersetubuh. Isteri kita tanya, apakah engkau rujuk? Kalau rujuk bagi, tak rujuk jangan. Sebab di antara bila cerai, rujuk dengan melafazkan ataupun ditanya ataupun caranya dengan bersatu semula. Ulang lagi sekali. Sering orang bertanya, suami saya sudah ceraikan saya Ustaz. Tiba-tiba besoknya diajak ke katil. Saya pun serahkan. Kita katakan kalau dia rujuk, niat rujuk, sah. Tetapi jangan sampai 3 kali. 2 kali saja. Sebab dalam Al-Quran, At-talaku marratan. Fa'imsakun bima'ruf au tasrihun bi'ihsan. Talak itu 2 kali. Pertama antar talak boleh rujuk. Kedua talak boleh rujuk. Ketiga tidak boleh. Jadi kalau pertama, ya kasihlah balik apa tubuh antuk tubuh isteri ni bilik suami sebab dirujuk. Yang kedua masih boleh. Yang ketiga terus pergi mahkamah syariah, jangan kompromi. Sudah 3 kali. Kalau dah 3 kali habis, kalau dia nak rujuk apa dia nak buat? Cina disalahkan. Tahu Cina buta? Indonesia tak tahu ya? Di sini, di Singapura atau di Malaysia, kalau satu orang sudah menceraikan istrinya 3 kali, kan tak boleh rujuk. Maka istrinya disuruh kahwin dengan temannya. Panggil temannya suruh kahwin. Nanti sudah kahwin, diceraikan. Sudah diceraikan baru dikahwini semula. Faham insyaAllah. Itu namanya di sini Cina buta. Ya. Yeah. Jadi perbuatan ini haram. Perbuatan ini haram. P. Ramli yang mempopularkan ya istilah ni. Ala kulihal, perbuatan ini haram. Ketiga, Ustaz, apakah kedudukan orang gila di sisi Allah? Tak ada hukum. Tapi gila kerana muzik tetap ada hukum. Subhanallah. Bolehkah laki-laki memakai cincin kerana yang terlibat orang-orang salafi memakainya? Ya, kalau cincin itu bukan cincin emas. Kalau cincin bukan cincin emas boleh dipakai. Tapi kalau cincin emas boleh? Tidak boleh sama sekali. Ulang lagi sekali. Ya, boleh pakai cincin kalau bukan emas. Kalau emas tidak boleh dipakai. Jabatan Mufti Perak mengeluarkan fatwa bahawa hukum memakai gelang magnet untuk laki-laki adalah harus, iaitu beriktikad bahawa kuasa Allah yang memberikan kesan bukan gelang tersebut. Tidak berniat menyerupai wanita. Apa ni? Hiasan, ya. Disahkan oleh doktor bahawa gelang tersebut bermanfaat untuk kesihatan. Keempat, tidak mengandungi unsur emas. Apa komen Ustaz? Yang kita tak, walaupun tidak berniat menyerupai perempuan, tetap menyerupai perempuan. Bukan masalah niat bila benda itu haram. Yang satu, yang tiga ni saya tak komen. Ya? Dia mengatakan dengan niat tidak menyerupai perempuan. Bila pakai gencu, lipstick, tak niat menyerupai perempuan. Itu pakaian perempuan tak? Pakaian perempuan. Pakai eyeshadow. Pakai lipstick, pakai eyeshadow. Saya tak mahu jadi perempuan. Tapi saya nak belagak je. Boleh? Tidak boleh sebab itu pakaian perempuan. Bagaimana kalau pakai anting-anting? Macam mana je? Kalau gelang boleh dengan niat tak menyerupai perempuan, besok anting-anting boleh. Yang kat hidung ditebuk tu pun boleh. Lipstick pun boleh. Pakai topi tinggi pun boleh besok. Macam mana, betul tak? Macam mana kalau ada pakai topi tinggi? Kalau topi tinggi? High heel kata sahabat kita. Macam mana Zakaria, macam mana dalam saya pakai? Adakah saya tak niat untuk menyerupai perempuan? Pakai gaun misalnya, macam mana? Pakai baju kebaya, besok pakai baju kebaya misalnya. Saya bila pakai perempuan, tidak boleh. Walaupun dia tetap tidak boleh. Yang lain insyaAllah, apa yang dikatakan itu benar. Gelang bukan pakai laki-laki, tapi pakai perempuan. Anting-anting bukan pakai laki-laki, tapi pakai perempuan. Ya, jadi yang seperti ini jangan dipakai. Selanjutnya, apa hukum orang yang membunuh disebabkan untuk mempertahankan diri? Kalau untuk mempertahankan diri itu mesti orang kalau boleh, tapi kalau tak ada jalan lain terpaksa. Katakan orang tu tinggi besar. Kalau dia serang kita, kalau gunakan parang kita kalau boleh jangan dibunuh, tetapi kalau terpaksa itu lain. Malah dalam undang-undang membunuh tanpa niat mempertahankan diri tak jadi masalah. Ustaz, bagaimana hukum melagukan suara untuk syair atau ayat-ayat Al-Quran tanpa ada muzik? Al-Quran memang disuruh, tapi bukan berlagu, ya, menghias. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Nanti jangan dengar lagu Bobby. Dijanji dia bacanya Al-Quran dengan macam ada seorang dulu Johan Qari, asyik di Qari. Ismail Hashim ya? Dalam tahun 70-an. Ismail Hashim. Saya dengar di Penang lagu Bobby je. Betul. Budak-budak Kendah ni dibawa. Masa tu saya ingat diikut anak pergi Mekah, dia dapat pergi Mekah, Tahir Lebai Saat namanya. Dia bawa kaset, betul-betul lagu Ismail Hashim ni. Saya dengar sendiri, ini bukan satu tuduhan. Lagu Bobby. Begitu Said Basit, kata Syekh saya di Mekah daripada Mesir, tak salah anak Syekh Sabik. Syekh Sabik saya anak. Orang bertanya, bagaimana Ustaz menyanyi dengan Al-Quran? Tidak boleh katanya. Tengok Syekh Sabik rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan mengampunkan dosanya. Dan menjadikan dia golongan orang-orang yang soleh. Kita tanya Syekh, Ustaz, Syekh, bagaimana kalau orang menyanyi pakai Al-Quran? Haram katanya. Sekiranya cerita, ada seorang qari daripada Mesir, Said Basit Abdul Samad. Nak dengar? Memang suaranya subhanallah. Allah beri dia suara yang apa? Yang orang tak boleh ikut. Jadi dia mengatakan, dia pergi ke Muhammad Abdul Wahab, seorang penyanyi, penyanyi Mesir. Dia pemain gambus juga. Kata dia, Allahuakbar, kalau salah nak minta maaf. Kata dia, yang ada depan tu anda rasa dalam 10 orang, 11 orang. Termasuk budak-budak Lebanon. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dia minta Muhammad Abdul Wahab petik biji gambus. Macam mana saya kalau jadi? Bismillahirrahmanirrahim, gambus pun bunyi. Alhamdulillahirrabbilalamin, gambus bunyi. Nama-nama dibaca dari awal sampai habis dengan gambus, orang bukan nak dengar Qurannya, nak dengar apanya? Gambusnya. Hilang ruh Al-Quran. Maka kata Muhammad Abdul Wahab, walaupun dia seorang penyanyi, dia mengatakan kalau nak nyanyi, nyanyi. Nak baca Quran, baca Quran. Padahal buka. Tahu maksudnya? Kata syekh ni, kata penyanyi ni, kalau kau nak nyanyi, kau nyanyi. Kalau nak baca Quran, baca Quran. Bermakna, walaupun dia pembuat maksiat, tetapi tak akan buat bid'ah dia. Betul tak? Tak tidak, kalau agama dibuat macam itu, apa artinya? Bid'ah. Kalau dia jadi perintis, lihat dia, budak-budak Azhar jadi perintis segala-galanya. Kalau dia pergi Azhar di bawahnya, gambusnya siapa? Abdul Wahab dan Syed Basit, habis Quran. Maka tidak boleh Quran itu dilakukan. Kalau Quran boleh dilakukan besok, anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan drumnya, dengan apa jadi pada Quran? Tidak boleh sama sekali. Walaupun tiap-tiap muzik tidak boleh. Pelajari makhraj, tajwid, kita akan tahu bagaimana bezanya di antara lagu Bobby. Tahu lagu Bobby ya, lagu Hindustan? Dengan lagu Al-Quran ataupun tartil Al-Quran. Ustaz, pernah Sayyidina Abu Bakar marah Aisyah radhiyallahu anha kerana membiarkan dua gadis menyanyi bergendang pada hari bukan hari Mina, ya, pada hari Id, bukan hari Mina, hari Id di rumahnya. Tetapi Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar membiarkan mereka kerana pada hari itu adalah hari raya. Anak katakan tadi awal-awal, yang boleh menyanyi adalah anak kecil. Anak kecil pandai pukul muzik ke? Tak ada muzik. Siapa pemain muziknya? Jadi dengan lihat tambah, hadis ini tidak ada muzik. Hadis ini tidak ada muzik. Anak kecil perempuan menyanyi. Anak kecil perempuan menyanyi hari raya. Jadi boleh kata anak kecil? Iya, tapi perempuan. Jadi di sini kita lihat dalam kata kerja Eid, saya ada kupas sedikit. Kata kerja tentang hari raya mengikut sunnah, saya ada bawa hadis tu. Ya? Ustaz, adakah melihat cerita-cerita atau drama yang melalaikan sama tarafnya dengan mendengar muzik lebih teruk daripada muzik? Dulu sama, dulu haram. Ya? Itu sebab kata Al-Albani rahimahullah, TV yang masuk ke rumah kita 99% tak ada faedahnya. 99%. Ya? Soalan ke-9, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahawa muzizi ya, atau pemuzik adalah manusia yang genius seperti Mozart dan ala kulihal. Kalau Nabi mengatakan ini orang fasik, kalau ulama mengatakan orang fasik, jangan ambil fatwa pemuzik. Jangan ambil fatwa pemuzik. Ambil fatwa qala Allah wa qala Rasul wa qala ulama. Kenapa kita tinggalkan ulama kita, kita ambil fatwa mereka, orang-orang seperti ini? Bagi ana tinggalkan, kita terus kembali kepada sebab dengan alasan muzik klasik. Muzik-muzik itu dan ini, ala kulihal muzik asalnya daripada Majusi. Siapa dia? Greek, Yunan. Muzik pencipta pertama adalah Yunan atau Greek. Lakonan pencipta pertama Yunan atau Greek. Mereka mencipta muzik adalah untuk beribadah. Muzik untuk menenangkan jiwa. Kemudian Yahudi gunakan ini untuk menjadikan, dikomersialkan sehingga paling kaya di dunia adalah pemuzik dan penyanyi. Betul tak? Di Indonesia paling kaya siapa? Presiden. Paling kaya antaranya adalah penyanyi-penyanyi antum. Betul tidak? Tengok Maui, tak sampai setahun mengumpulkan duit begitu banyak. Asalnya sebelum masuk Akademi Fantasia tak pakai baju dia. Seluar pendek, bangun tidur dengan seleke. Tetapi sekarang cuba lihat, siapa yang berubah dia? Bukan agamanya, bukan imannya, tapi muziknya dan nyanyiannya. Wallahualam. Saya rasa kalau ini jadi satu kontroversi, biasalah ya. Kalau Rasul Dahri mengatakan selalu kontroversi, tak jadi masalah. Jadi anda bawa tadi hujah, membawa hadis-hadis Rasulullah SAW, membawa juga Quran. Dan insyaAllah kalau benda ini perlu dipanjangkan, saya akan panjangkan dengan Quran dan hadis dan kata-kata ulama sahaja. Saya rasa sampai di situ dulu dan saya ucapkan terima kasih kepada antum sekalian. Saya akhiri aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang saya buat salinan ya, siapa yang nak saya